Singapura terbang bos. Yo, Mr. Boya, Sirta Jaya. Lampak Boya, Mr. Lima. Kudin Isis, Mr. Son, Diki Kebo. Mr. Daya, Daya, Daya, yo. Yo, banyak Tirta Jaya Spisason, Lampar Boya MS5, Pudin Isi Spisason, Diki Gebo, Misa Daya Getar, yo.